lagi jikalaku termenung sendiri. Hati sepi kembali berseri, jiwa yang gelisah sirna seketika. Kabut gelap di hadapanku membayang, terlenaku dalam pesonamu. Oh, mama dunia, ku terbuai bayangan dirimu. Kisah lalu telah bersamamu, yang selalu menggoda namunan diriku. Apa mungkin semua akan terulang lagi? Apa bahagia hidup ini? Kau juwita jambaan hati, adakah kau di sana melihatku tersisa cintamu? Tersiksa cintamu.